sing longsor, sing gempa. Ini bumi mulet saitik ini. Yuk! Serah karo-karuan. Gunung dalam demo ngentut. Bus. Duh. Lanek gunung-gunung wis do demo. Ngapunten. Lek menungso sing demo, polisi sing amanno. Polisi yang turun. Lanek sing demo gunung sapa sing mbok kon mudhun. Mbah Marican wis lewat. Wis budal sik petuk Mbah Surip no kono wis. Wis omong-omongan takoni Mbah Surip, piye Mbah Marican ketoke kok susah. Lah piye gunung-gunung do ngamuk e, Rip Surip. Ya saya Mbah tak terorono Mbah, tak gendong. Wih ngawiti ae. Mulane kowe ora usah mancing-mancing. Pesta tahun baru sih nyumet kembang api, nyumet mercon. Ya Allah prihatin. Ratusan juta dihambur-hamburkan trimo diobong. Coba duit yang dipakai pesta pora tahun baru sing ra ono gunane iki ge bantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Nggone Selat Sunda Pandeglang kono, nggo bantu sing ning Donggala Palu kono. Nggo nyantuni anak-anak yatim kan jelas manfaat timbangane dihambur-hamburno ngono kuwi. Jajal, wis sing nyumet kembang api sing nyumet mercon. Wi mancing Gusti Allah ya duwe mercon jenenge Merapi. Jenenge Krakatau, jenenge Kelut. Kowe kadung Gusti Allah nyumet mercone piye kowe? Kowe ora usah mancing-mancing kowe. Tahun baru do nyebul trompet. Kuwi nggarai malaikat Izrail malaikat Israfil kepancing. Lah nek Israfil melok-melok nyebul trompet. Lah nek ora usah mancing-mancing kowe. Nggo nglakoni hal-hal sing manfaat. Kayak nggih pengajian ini bener. Loh, bener. Maksudnya kiai ben orang nganggur nemen-nemen. Mulane kok nek kiai do nganggur sakno akhire dadi tim suksese iki diseret-seret ra karo-karuan kengangguran. Mulane kayak ana penggawean kiai-kiai kuwi. Sopo muni cekelane angel? Yo karek carane to, Bro. Nah. Alah we urun 5000 cerewet. Ha wis, balik nang materi meleh. Anak nakal iso dadi apik kuwi sing nyetel Gusti Allah. Wong tuwa ra iso, guru ra iso, kiai ra iso. Wong Kanjeng Nabi mawon niku nate kok nasihati keluargane piyambak mboten hasil. Nate lho Kanjeng Nabi nuturi keluargane mboten mempan. Pamane dhewe jenenge Abu Thalib. Dielingno Kanjeng Nabi, dinasehati Kanjeng Nabi ken iman. Ora mempane. Kanjeng Nabi sedih, nangis. Akhirnya diarem-arem dihibur karo Gusti Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad, ra usah nangis, ra usah sedih, tugasmu nyampe no, tugasmu ngandani, nasihati. Kowe ra bakal iso ngekei hidayah pituduh nanggone wong sing mbok senengi. Sing iso ngekei hidayah ngerubah wong elek dadi apik kuwi aku, ngono jare Gusti Allah. Tugasmu nyampe no. Wong Kanjeng Nabi ngoten, apa maneh kula? Kula niki tugas niki nggih nyampe no ngeten iki. Mboten paham no, sing paham no Gusti Allah. Mulane kok ngene iki jamaah ana sing ora paham omongan kula, ya wis. Oh no kok singkit mau metek. Saran kan subscribe bagi yang belum. Kenteng ingeti aku tapi ra mudeng. Ale kudung kuning ale. Loh, tugas kula nyampe no sing maham no Gusti Allah. Wong Kanjeng Nabi nate kok nuturi keluargane dhewe nggih mboten mempan. Sing iso namung Gusti Allah. Mulane Bu, taman lek duwe anak nakal, aja ditutuki. Anak nakal ora mergo kurang tutukan. Anggitmu anak nakal mergo kurang tutukan. Hoi. Hoi. Saman duwe bojo kok ndablek, Bu. Aja mbok sentaki, aja mbok celatoni. Bojo ndablek ora mergo kurang celatunan. Anakmu nakal bojomu ndablek, kuwi cara HP nurung nemu sinyal. golek no sinyal, wong HP urung nemu sinyal kok mbok obat abet ngene. Ora ngarah petho, urung nemu sinyal pomane HP-ne mbok tutuki. HP kok ora gelem metu sinyale. Tambah remuk. Carane golek no sinyal, kok nek soal sinyal rup ngono ku kena mbok nggo. Anakmu nakal urung nemu sinyal hidayahe Gusti. Bojomu ndablek iki mergo ya urung nemu sinyal hidayahe Gusti. Golek no sinyal, lo jumbo celatu, wong lanang rang genah, teko mangan, belanja ni rambe jaji, nek gak lawe enak, yo muring, ini wong wedok tigo kalah-kalan terus, angkite penak tapi dadi wong wedok jajal, kowe wong lanang belanja no, duit sak meniki iso dadi apa, kene iki nek ngirit ra karu-karuan, wong rumah tangga yo ora ngono carane, pene wong wedok nggo kalah-kalan terus, wong e ra ngrasakno kok jane sampeyan dadi wong lanang kok menangan ora ngono carane. Anak nakal, bojo ndablek, kowe mergo urung oleh hidayahe Gusti. Golekno hidayahe Allah. Bapak-bapak ngapunten, samane aja kaya wong gek biyen, Pak. Wong gek biyen iki nek duwe senter. Mungkin nek ngarani apa senter to nggih? Sentolop. Ya wis. Wong biyen iki duwe sentolop. Kok mekane karek mendrip-mendrip. Ini terus diselentii dope percise lho percise rumang sana ora benteri mergo kurang selentian jenengan tasik menangi pak alah gaya ane mesti wek adik ngomong ra menangi wong gak biyen nih ngono duwe sentolop kok mekane mendrip-mendrip percise diselentii tik rumang sana ra mekan ra benteri mergo kurang selentian. Engko nek awan yo baterai niki dilepas, dicoplok, ganjel dhuwit. Nek gak ngono dipepe. Nggih, rumangsane ora bener kurang pepenan. Lho saiki guru-guru kuwi akeh sing tiru kok, duwe murid nakal nang dipepehi muridnya. Salah ngono kuwi. Anakmu nakal, bojomu ndablek. Niku mergo urung entuk hidayahe Gusti. Jalukno hidayahe Allah, Bu. Nek bengi golekno sinyal. Nek bengi kan penak to ngrayangi sinyal. Wegi pikiranmu iki pikiran apa kowe iki? Sinyal. Kowe nek bengi anakmu turu ngono kuwi lho. Nanti Fatihai, sebutan jenenge di Fatihai. Terus ditambahi maca alam nasroh ping 10 nang disuwukno. Disebulno no mbon-mbonane. Kuwi golekno sinyal nang Gusti Allah. Bojo yo ngono. Jalukno sinyal nang Allah nek bengi sampean nang guguk-guguk nang Allah. Ya Allah Gusti. Bapake Hendri niki le Gusti. Kula pun mboten sanggup Gusti. Jenengan dandani Gusti ngoningon kula niki. Ngono. Engko digarap Gusti Allah. Beres nek garapane Gusti Allah mesti apike. Soale kula sampean ki asline ra iso. Ojo digarap dhewe tambah rusak. Ngajak sing iso. Sopo sing iso? Gusti Allah. Carane minimal maca bismillah. Maca bismillah niku berarti ngajak Gusti Allah. Sama nape nuturi anak yo bismillahirrahmanirrahim. Nah, ibu tak ngomong ya nak ya engko anakmu lah. Nggih, Bu. Masuk sama anak ibu kok ngelakuin ini gak bareng nak aku gak oleh aja dibalenin enggak bu nah gue ora kok bocah ora kurang-kurang nek nuturi ini sih disalah no karu wong ya aku mbok aneh jadi ini rata nuturi ini anak-anak menungso atau anak-anak apa orang sini hanya ini orang dilondongi wong ini lho sing padahal sing dilondong ya dewe kadang kebaca tuh wong tua ngomongi anaknya anak-anak taek tapi yang ini gitu. Berarti saya ngomong ya taek tapi berarti orang sadar nek naik no awak edw mau coba bismillah ngelibat no Gusti Allah bujumu ndablek sama nape ngiling no yuk jolali bismillahirrahmanirrahim nurut bujumu mergo apa tarik menarik antara hidayah Allah karo nafsune bujumu karo setan menang hidayah Allah. Kadek bojo teko sampean wis iting-iting apa nuturi. Tepak penyakit teko iki. Bojomu mlebu lungguh weneng.

Mulai Nabi Adam manusia pertama sampai umat terakhir ngelumpuk dadi siji. Nek bocah sing mati cilik iki duwe tugas goleki wong tuane, dhewe rayem-ayem nek urung petuk wong tuane. Lha apa hubungane karo ditahlili didongakno? Ngeten nggih. Bocah sing mati cilik niku sampeyan nang akhirat ya cilik ae. Dhe'e manggon swarga mergo urung duwe dosa. Dhe'e manggon swarga mergo ora duwe dosa, tapi nang swarga ora oleh jatah apa-apa mergo dhe'e ora duwe amal, ora tau ibadah. Paham? Ketoke kok urung mudeng sampean. Bocah sing mati cilik kuwi manggone nang swarga mergo dhe'e ora duwe dosa. Tapi nang swarga ora oleh jatah apa-apa mergo ora duwe amal. Dadi jatahe swarga melok wong tuane. Mulane dhek ora ayem-ayem nek urung petuk wong tuane. Nek ditahlili didongakno, kuwi bocah dadi cerdas, lincah. Dadi sono akhirat goleki wong tuane cepet petuk. Mergo bocahe cerdas lincah, golek iki set set set set set set set set set set set set kuetok langsung. Oi, bapak. Anake wong ledok. Mosok papa. Papa golek rencek ngono. Jangan rewel, papamu lagi ndaut. Jadi bocah ini cerdas, lincah, golek wong tuane cepet petuk, set set set set set, bapak, bapak ini seantri wadon nongguri, antene wong wong ledo ayo, antri nongguri si anu wado, begitu petuk, ayo bapak, keluarga bapak, ngono, diluk petuk ibu langsung bapak ibu dijak no suwargo, iki anak sok sing nulungi wong tuane. Mulane lek duwe anak mati cilik iku minangka dadi celengan sing jemput wong tuane sok ngajak nang swarga. Tapi aja salah paham, kok anakmu sing cilik mbok pateni kabeh engko. Ukurane cilik iki mati urung balek. Aja salah paham kowe engko tekan omah anakmu mbok tekeki kabeh ngono. Mumpung iki. Mulane ngaji iki dirungokno sampai tok kowe. Engke urung bar ape mulai ape apa kowe, heh. Greget no. Engko gagal paham kowe. Kowe iki apa aku to buran jene kok iso ngatur wong ta. Heh, lah nek ora ditahlili ora didongakno, bocah kuwi dedel, lemot, klemar, klemer. Jadi sok ben akhirat goleki wong tuane iki ra petuk-petuk. Bulet kesasar, lunuk salah dalan, petuk-petuk pancene dedel, klemar, klemer. Nih bu, anak iki ana sing cerdas, lincah, tapi ya ana sing dedel, klemar, klemer. Enten to nggih, anak iki nek cerdas lincah nyuwenengno wong tuane. Cung, dalem bu, ndek buke tukokno gula. Nggih bu, langsung undi ya trane. Iki lho, iya jongkok duwe jerantal diluk teko oleh gula. Panjene cerdas, lincah. Ya ana sing dedel, ketul, klemar-klemer, lemot. Cung, pa. Cung, apa? Rene to diceluk wong kok. Apa, pa? Akhirnya bu ane saya ngalai merek hehehe. Ilo duit, dah ibu itu kono gulos delok. Duit ditampani, keluyur keluyur keluyur keluyur, rambalik. Mulai sup sampai sore rata teko. Akhirnya bu ane ngongkon Mbak Yune, dendok. Adik emi golei nanti, kau tuku gulok ke esok orang mulai mulai. Mbak Yune momet yang golei. Lah kok bocah itu bae apa? Layangan. Ngono kau diceluk, dek. Lah sampean gek meng dikongkon tumbas gula karo Bu Endi, meringis lali. Ya ora langsung tuku gula nerusno nek layangan, mulane dadine ngono-ngono kuwi.

Engkau lagi sing lapis yang keempat itu jilbab, seret, dicekeli nongi sore janggut, cek, ngene iki ambek cangkem ini ngemut dom bundel. Ngono ku saya iso ambek ngomong, pemenane dintas lo ya, mendung awas engko nek kodanan, ya ora kelolot ngono. Dintas pemenane. Ate cublesna set kene dikei set, dikei mumet wer, kei mentol del. Wi urung daerah wajah. Coba pakai lulur, pakai mangir, pakai lotion, pakai blush on, eyeshadow, mascara. Wong lanang ape lunga? Kanggo klambi pakai angger sarung diumutno wer, klambi dicentelno baudal, kadang urung dikancing, urung dibenihi. Baudal ae kadang lali ra katokan bareng ngono baudal. Wong wedok ora iso ngono. Anggite sampean sing ketok ning klambi, iki klambi jaba iki, jerone eneng neh. Jerone eneng neh sampe pedalaman. Yo, iki yo kira-kira ngono, aku yo ora roh nyoto yo mbayangno ngono. Kenapa? Soale wong wedoki mulai kanak-kanak dolenane barang cilik-cilik, mulane teliti. Dolanane cah wedoki kan barang cilik-cilik. Dolanan pasir, dolanan nawu. Nek cah lanang kan dolanane montor-montoran, bal, barang-barang gede. Terus dondom, kuwi kan mlebokno barang cilik to. Wong dondom sing dilebokno bola apa cagak listrik. Dolanane wong wedok petan, iki kan goleki barang cilik to. Petane goleki tuma to goleki kebo. Gini gak teliti ra oleh tuma lho wong petane. Lah wong lanang kon petan, bundas kabeh sirahmu. Iso digrawuki dijambaki koyo ngene. Ngomongi kok mulane bejo ndek bojo cerewati bejo. Teliti kuwi. Pak payahe sholat, wes sholat tau rong, ngono kuwi, bejo bejo, wes bejo, wes muga-muga sing ora cerewet bariki mundak cerewet. Sampun, sampun, Bapak Ibu, dadi hubungan ibadah nang Allah ya kudu apik, ibadah nang sesami gesang ya kudu apik. Ngono. Ya wes sak ngono ae. Kurang yang ngundang meneh kok. Repot meneh. Nggih, nyuwun ngapunten. Gek menawi atur kula enten sing kirang ngresepaken penggalih, muga-muga manfaah maslahah barokah fitini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sarankan subscribe bagi yang belum. Hadinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وصلتنا صلة مباركة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجاتنا فاقضها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل هذه القرية معمورة مع عبادك الصالحين ومعمورة مع عبادك المؤمنين ومعمورة مع عبادك المخلصين ومعمورة مع عبادك المتقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نيون بانغابونتن والله الموفق الى اقوام الطريق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته